sudah tahu apa sebabnya. Sejak cinta yang kau tanam, kau renggut dan kau curahkan pada lain orang. Hatiku senantiasa selalu tercekam, bagaikan disambar petir sepanjang malam. Sambar petir sepanjang malam.